wajahku di matamu yang mendambakan kasih sayang, pertanda benih cinta mulai tumbuh. Kau jauh di sana bersama rinduku, hanyalah daun berdesi sayu. Ku ingin dengan ketulusan hati membuka pintu hatimu sambil berbisik, aku sayang padamu. Mulai kini ku serahkan cintaku, sejak hari ini hatiku bersama. Cintaku untukmu.